sehingga kita ulang secara ringkas dari secara keseluruhan dari pembahasan seputar khobar, yang mana khobar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar dengan jenis mufrad, yaitu khobar dengan jenis hanya satu kata. Maka kalau khobar dengan jenis mufrad ini, maka diharuskan padanya dalam keadaan marfu. Dalam keadaan marfu dengan tandanya masing-masing. Seperti contoh kalau kita tulis Muhammadun maridun. Muhammadun maridun. Maka ini dikatakan khobar dengan jenis khobarun mufrad, ya kan? Khobar mufrad. Nah, apabila khobar dengan jenis seperti ini, maka dia harus marfu. Berhubung di sini dia isim mufrad, maka tandanya adalah dengan dhamma. Namun kalau khobarnya itu dengan ghairu mufrad, maka tidak ada pembahasan lagi dengan dia harus marfu, tidak ada. Tidak ada pembahasannya. Seperti apabila khobarnya dengan jenis ghairu mufrad dari jumlah fi'liyah. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Tidak ada kaitannya. Khobar ini harus tandanya mufrad. Tidak ada. Kalau khobarnya itu berbentuk ghairu mufrad, yang mencakup apakah itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar dan majrur, ataupun dzaraf, atau yang disebut dengan kata yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Sehingga yang berkaitan dengan marfu itu hanya pada khobar dengan jenis mufrad. Khobar dengan jenis mufrad. Contoh lain seandainya Ahmadu fil fasli. Ini mubtada, khobarnya adalah secara menyeluruh. Secara menyeluruh yaitu fil fasli, jar dan majrur. Nah, seperti ini tidak ada lagi kaitannya. Loh, mana tanda rofaknya? Tidak ada. Iya kan? Kalau seperti ini khobar marfu, tanda rofaknya jelas. Kalau dia khobar dengan jenis bentuk mufrad. Kalau khobarnya jenis selain mufrad, seperti apakah jumlah fi'liyah atau jar dan majrur, maka tidak bisa ditanya lagi mana tanda rofaknya, khobarnya mana tanda rofaknya. Tidak ada. Tidak ada pembahasan yang seperti itu. Namun nanti kalau secara kita bahas secara merinci lagi, dia marfu itu hanya sekedar yakni ditakdirkan saja seolah-olah itu dia menuduki marfu. Namun itu pembahasan yang sedikit meluas yang saya tidak akan sebutkan. Namun intinya khobarnya adalah secara menyeluruh fil fasli yaktubu darsa, juga sebagai khobarnya dengan bentuk syabihan bil jumlah, yang menyerupai jumlah. Sehingga sekali lagi, apabila khobarnya berbentuk ghairu mufrad yang mencakup jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dzaraf, maka tidak ada pembahasan tanda rofaknya apa. Yang akan menjadi pembahasan tanda rofaknya apa itu hanya pada khobar dengan jenis mufrad saja, yaitu apabila khobarnya hanya dengan satu kata. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pembahasan secara ringkas. Secara ringkas dari mubtada dan khobar. Baik, kita lanjutkan sekarang pada halaman yang ke-43. Setelah kemarin ada tamrinnya, kita jadikan PR. InsyaAllah hari ini kita kumpul. Sekarang kita masuk ke al-farqu bainal jumlatil fi'liyah wal jumlatil ismiyah. Perbedaan al-farq, perbedaan baina, antara jumlah fi'liyah wal jumlatil ismiyah, dan jumlah ismiyah fit tarkib, dalam at-tarkib, susunannya. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah fit tarkib, dalam susunan. Kalau dari sisi makna atau definisi, maksud mungkin sudah kita ketahui ya. Kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim, kata benda. Kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Namun di dalam menyusun itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semata-mata kalau jumlah ismiyah, ya ini isim kemudian apa, tidak ada ketentuannya. Namun justru ada ketentuannya. Makanya di sini, di dalam dia menyebutkan perbedaan di dalam ketentuan membuat kalimat ismiyah dengan membuat kalimat fi'liyah. Karena apa? Jumlah fi'liyah itu bisa digunakan, dirubah menjadi jumlah ismiyah. Boleh. Atau jumlah ismiyah apabila memungkinkan dirubah menjadi jumlah fi'liyah juga bisa. Gitu loh. Namun untuk merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah ada ketentuannya. Jumlah ismiyah apabila dirubah menjadi jumlah fi'liyah juga ada ketentuannya. Walaupun ketentuan di sini beliau tidak menyebutkan secara tulisan, namun hanya sekedar contoh saja. Namun insya Allah nanti kita akan sebutkan. Nah, kita baca dulu contoh-contohnya. Untuk jumlah fi'liyah, contohnya yajlisul waladu. Yajlisul waladu. Yani anak kecil itu sedang duduk. Contoh yang kedua, yajlisul auladu. Anak-anak kecil itu sedang duduk. Yang di atas contoh dalam bentuk mufrad, pelakunya mufrad tunggal. Yang kedua contohnya adalah dari pelaku dengan bentuk jamak. Ya kan, dengan bentuk jamak al-auladu. Contoh yang ketiga, tarqudul bintu. Tarqudul bintu. Ya, ini anak perempuan itu sedang tidur. Anak perempuan itu tarqud, sedang tidur. Ini contoh dari mufrad muannas. Tarqudul banatu. Anak-anak perempuan itu sedang tidur. Ini untuk contoh muannas jamak. Muannas jamak. Dalam hal ini al-banat jamak muannas salim. Kita berpindah ke contoh jumlah ismiyah. Al-waladu yajlisu. Anak kecil itu sedang duduk. Sama ya kan? Cuma bedanya apa? Kalau tadi jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, yajlisunya yang didahulukan. Kalau jumlah ismiyah, isimnya yang didahulukan. Nah, contoh yang kedua dari jumlah ismiyah. Al-auladu yajlisuna. Secara gambaran antum bisa bedakan kalau fi'liyah yajlisul auladu, kalau jumlah ismiyah al auladu yajlisuna. Contoh yang ketiga, ya ini mencontohkan untuk mufrad muannas. Al bintu tarqudu. Anak perempuan itu sedang tidur. Kemudian contoh yang keempat adalah dari jamak muannas. Al-banatu yarqudna. Al-banatu yarqudna. Anak-anak perempuan itu sedang tidur. Nah, di sini secara contoh beliau mengisyaratkan penjelasan terkait dengan ketentuan di dalam membentuk jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jumlah fi'liyah jelas bisa dijadikan untuk jumlah ismiyah. Namun jumlah ismiyah, tidak semua jumlah ismiyah itu bisa dijadikan apa namanya jumlah fi'liyah. Namun apabila memungkinkan bisa, namun dengan ketentuan juga. Dengan ketentuan juga. Ketentuan yang pertama yang sering kita sebutkan, kalau jumlah fi'liyah itu harus didahulukan fi'ilnya. Harus didahulukan fi'ilnya. Seperti contoh ini. Muhammadun. Ini pembahasan kita sudah keluar dari mubtada khabar ya. Nah, seperti contoh ini Muhammadun yaktubu darsa. Ini jumlah apa ikhwan? Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Iya kan? Nah, jumlah ismiyah ini bisa kita rubah menjadi jumlah fi'liyah. Cukup dengan apa? Mendahulukan kata kerjanya. Muhammad sedang menulis pelajaran. Berarti kata kerjanya adalah yaktubu. Tinggal mendahulukan menjadi yaktubu. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Selesai, cukup itu. Tinggal mendahulukan apa? Apa namanya? Kata kerjanya. Kata kerjanya. Atau contoh lain, seandainya jumlah fi'liyah Ahmad Ahmadu yusolli az-zuhra. Ahmad yusolli az-zuhra. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ikhwan, ismiyah karena diawali oleh izin. Kalau hendak merubah menjadi jumlah fi'liyah, cukup kita mendahulukan fi'ilnya, kata kerjanya. Ahmad sedang sholat zuhur. Berarti kata kerjanya adalah yusolli. Tinggal didahulukan menjadi yusolli Ahmad az-zuhra. Demikian. Kalau hendak membentuk, merubah. Kalau dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah mau dijadikan sebagai jumlah ismiyah, ya tinggal isimnya mendahulukan. Itu aja, dibulak-balik. Nah. Cuman yang menjadi sedikit iskal, kalau seandainya kalau di sini kan fa'ilnya, pelakunya kan disebutkan. Iya kan? Pelakunya disebutkan Muhammad. Nah, Muhammad sedang menulis pelajaran. Kalau seandainya pelakunya, ya ini dengan dhamir yaktubu. Yaktubu ad-darsa. Kalau seperti ini tidak mungkin kita ad-darsa yaktubu. Didahulukan isimnya ini kalau mau dirubah menjadi jumlah ismiyah. Kenapa? Karena maknanya rusak. Kalau kita dahulukan ad-darsa yaktubu, maknanya bisa diartikan pelajaran itu sedang menulis. Nah, tidak mungkin, iya kan? Maka kita lihat kalau di sini, karena yaktubu ini pelakunya adalah dhamir dengan jenis huwa, kalau mau kita rubah menjadi jumlah ismiyah, ditulis menjadi huwa, nah, yaktubu, dan seterusnya. Adapun huwa ini kita sebutkan huwa, karena huwa ini adalah yang terkandung pada yaktubu. Kalau seandainya sini yaktubu, nah, domirnya hum, berarti kita dahulukan hum. Nah, namun ini hanya untuk yakni pengenalan saja. Intinya dalam membentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, tinggal mendahulukan. Kalau ismiyah didahulukan isimnya, kalau fi'liyah didahulukan fi'ilnya. Kemudian ketentuan yang kedua, apabila jumlah fi'liyah walaupun ketentuan ini sudah dibahas ini sebenarnya. Pada bab fa'il. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah, maka selamanya fi'ilnya dalam bentuk mufrad. Fi'ilnya dalam bentuk mufrad. Meskipun pelakunya 1, 2, atau 3 lebih. Meskipun pelakunya 1, 2, atau 3, atau lebih. Namun fi'ilnya harus selamanya dalam keadaan mufrad. Mufrad dengan membedakan antara mudzakkar dan muannats. Kalau pelakunya muannats berarti fi'ilnya mufrad muannats. Kalau pelakunya mudzakkar berarti fi'ilnya mufrad mudzakkar. Nah, demikian. Seperti yang dicontohkan oleh beliau untuk jumlah fi'liyah, ketika mufrad mudzakkar yang paling atas yajlisul waladu. Ini untuk pelaku mufrad, ya kan? Ketika jamak tetap yajlisu al auladu, ya kan? Tetap yajlisu dimufradkan, padahal yajlisu itu mengandung padanya dhamir huwa, padahal pelakunya adalah al-aulad jamak, iya kan? Namun tetap demikian kaidahnya di dalam membentuk jumlah fi'liyah, meskipun pelakunya jamak 2, 3 atau lebih, maka fi'ilnya tetap dimufradkan. Ini untuk mudzakkar. Untuk muannas bisa antum lihat contoh yang ketiga, tarkudul bintu. Tarkudul bintu untuk jenis mufrad muannas. Untuk jenis jamak muannas tetap tarkudu, tidak ada perubahan. Untuk jumlah fi'liyah, meskipun pelakunya 1 2 3 maka fi'ilnya hanya tetap mufrad dengan mudzakkar atau muannas, menyesuaikan pelakunya mudzakkar atau muannas namun mufrad. Oleh karenanya antum bisa lihat contoh yang paling atas sampai bawah, mulai dari yajlisul waladu, yajlisul auladu, atau mungkin kita sertakan juga mutsanna yajlisul waladani, seandainya ya kan, tarqudul bintani, semuanya sama yajlisu yajlisu yajlisu, padahal fa'ilnya itu beragam, ada mufrad, ada mutsanna, mungkin ada jamak, iya kan, namun tetap fi'ilnya yajlisu yajlisu tarqudu atau dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Sehingga maksudnya apa? Meskipun apa namanya fa'ilnya banyak, maka jumlah fi'liyah fi'ilnya itu harus selamanya mufrad. Mufrad antara mudzakkar atau muannas. Nah. Kalau mudzakkar itu dengan tanda ya, yajlisu. Kalau muannas dengan ta, menjadi tajlisu. Nah. Kalau pada contoh yang ketiga tarkudul bintu, maka kalau mudzakkarnya menjadi apa? Yarkudu al-waladu seandainya, kalau dimudzakkarkan. Ini ketentuan yang kedua. Yang ketiga, walaupun yang ketiga ini sebenarnya sebalikan dari ketentuan yang kedua, yaitu pada ketentuan jumlah ismiyah. Untuk jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, kata, maka kata kerja pada jumlah ismiyah menyesuaikan isimnya. Menyesuaikan isimnya. Dalam artian, isim apabila yang di depan adalah mufrad, maka fi'ilnya juga mufrad. Muhammadun yaktubu. Nah, ini kan jumlah ismiyah. Ketika isimnya mufrad, maka fi'ilnya ini menyesuaikan. Kalau dia mufrad, berarti dia juga mufrad. Namun kalau isimnya yang di depan ini jamak, maka dia juga harus dijamakkan. Antum bisa lihat pada contoh jumlah ismiyah. Al-waladu yajlisu. Iya kan? Untuk mufrad. Namun untuk jamak, al-auladu yajlisuna. Menggunakan jamak juga. Jamak laki-laki. Dhamir hum. Iya kan? Untuk perempuan, al-bintu tarqudu. Mufrad muannas. Untuk jamak muannas, al-banatu yarqudna. Nah, dijamakkan. Yang ini kalau kaitannya nanti dengan apa? Tasrifan fi'il mudhari yang sudah kita lewati. Yarkudu, yarkudani, yarkuduna, tarkudu, tarkudani, yarkudna, tarkudu, tarkudani, tarkuduna, tarkudina, tarkudani, tarkudna, arkudu, narkudu. Untuk fi'il yarkudna. Sehingga dia menyesuaikan. Kalau di sini fi'ilnya semuanya mufrad, Ahmad yusalli, Muhammadun yaktubu, ya kan? Karena menyesuaikan isimnya adalah mufrad. Namun kalau seandainya Ahmadani, dua Ahmad sedang sholat, Ahmadani, Ahmad Dani bukan aneh artis ya, maksudnya ini dua Ahmad. Nah, Ahmadani, dua Ahmad sedang sholat. Nah, ini kan jumlah ismiyah, fi'ilnya harus menyesuaikan. Karena ini berhubung dua laki-laki, fi'ilnya juga harus dua laki-laki. Kalau dari yusolli menjadi yusolliyani. Yusolliyani al-duhro. Jadi kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah selamanya mufrad, meskipun di sini fa'ilnya adalah mutsanna ataupun jamak. Namun untuk sebaliknya jumlah ismiyah fi'ilnya menyesuaikan. Menyesuaikan. Di sini satu Ahmad yusolli, dua Ahmad maka yusolliyan. Kalau seandainya Ahmaduna, Ahmaduna para Ahmad, ya ini semuanya namanya Ahmad seandainya. Nah, berarti fi'ilnya juga harus menyesuaikan menjadi yusalluna. Nah, yusalluna. Nah, untuk kaitannya tasrifannya bisa antum melihat kembali ke tasrifan fi'il mudhari. Tasrifan fi'il mudhari. Nah, ini beberapa ketentuan yang dimaksud untuk membedakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Sudah dipahami, Kwan? Salah ya. Untuk fi'ilnya terkait dengan tasrifannya bisa antum merujuk kembali. Merujuk kembali ke yang berikutnya. Wallah alam, mungkin sampai sini dulu ya ikhwan. Ini terkait dengan kana, ini saya kasih pendahuluan untuk kana bab yang kelima ya. Kelima ini kana, demikian pula nanti yang keenam inna, ini sangat erat kaitan dengan mubtada dan khobar. Sangat erat kaitan dengan mubtada dan khobar. Maka diharapkan bagi ikhwan untuk yakni memurojaah terkait dengan mubtada dan khobar, agar yakni ketika kita membahas terkait dengan kana dan inna ini menghabiskan berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5 halaman. 5 halaman biar nanti ketika antum murojaah mudah di dalam memahami pembahasan seputar kana ataupun inna nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini aja Iwan. Saya mau lanjutkan, khawatir pembahasannya tanggung, mau dijelaskan berat. Kalau mau ditinggalkan akan setengah-setengah, tak puas. Maka cukupkan sampai sini dulu, insyaallah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Baik, mungkin PR-nya bisa dikumpul, Tuan. Nah, PR-nya perlu penjelasan juga mungkin. PR-nya. Kerjakan semampunya. Tapi anu maksudnya yang bingung gimana? Isinya kata tunjuk apa, perintah tugasnya kan sudah kemarin dibaca kayaknya ya. Yang pertama sahih, benarkan jika kamu melihat ada kesalahan. Berarti kalau ada salah tinggal benarkan. Dan latihan berikutnya sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar pada kalimat-kalimat berikut. Sehingga ketika ada kalimat mana mubtada sebutkan, ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, ini naibul fa'il. Nah, yang penting kerja, ada usahanya. Sudah, foto dikumpul PR-nya. Dua PR-nya. Iya, dua. Sama yang dulu, halaman berapa itu? Hah? Halaman, iya, halaman yang 43 ini sama halaman yang ke berapa ini? 39 kalau tidak salah. Halaman yang ke 41 ini ya. Total dikumpul saja.